Tepuk tangan untuk Della Karisma. Luar biasa. Hai hai, tonton lagi. Wis nasibe kudu koyo ngene bisa duwe bojo kok tau ngepenake. Seneng muring omongane seneng. Kudu tak trimo bojoku pa.